Tak kira nek aku tresno ki dibales tresno. Tiba napa, Bos? Mung matur nuwun. Dalane rame atiku sepi. Angan-angan tresno dibalas tresno. Nyatane tresno dibalas maturnu. Uwis nyaman sempet sayang kok malah ngilang. Melungo angel bertahan loro, nyopo selalu ono meski kwera ono rasa, rasa sing jebul tak rasane dewe. Kebacut sayang ngehi harapan kue mileniani. Langite petang utane soyo deres ke postakan atiku, cedak ikan aku nanging hatimu tinggu wong lio. Sikap uwis dalane dadi pelarian tinggu selira. Teras kelapus tekan hatiku, cedak karo aku nanging hatimu tinggu wong liya. Mm-hmm.